Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang insya Allah, dan kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih membahas pembacaan kita dalam kitab Kifayatul Akhyar, masih dalam pembahasan tentang khiyarul aib. Masih membahas tentang sudah selesai ya, pembahasan tentang aib itu sudah selesai, kemudian kita masuk lanjutan daripada jual beli yang terlarang gitu. Jual beli yang terlarang, jadi ini ma'tufnya atau man'utnya kepada teks yang sebelumnya tuh, wala yajuzu bai'u al-lahmi wala yajuzu bai'ul gharari. Nah, wala yajuzu bai'ul gharar. Kemudian dilanjutkan lagi pada teks sekarang, wala bai'ul samarati mutlaqan illa ba'da budu'i salahiha. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wala bai'ul samarati mutlaqan illa ba'da budu'i sarahiha. Wala bai'ul samarati mutlaqan illa ba'da budu'i sarahiha. Kata Syekh Abi Syuja, wala bai'ul samarah, dan tidaklah juga boleh. Jadi ini bagian daripada jual beli yang terlarang tadi. Wala bai'ul samarah, tidak boleh jual beli as-samarah buah. Tidak boleh menjual buah mutlakan secara mutlak. Illa ba'da budu'i solahiha, kecuali memang setelah nampak solahnya. Solahnya itu bahasa Indonesianya nampak kelayakan untuk dimakan. Gitu. Hadza ma'tufun ala qawlihi. Ini adalah teks yang ma'tuf. Yang ma'tuf itu bahasa Indonesianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afif. Ma'tuf itu bahasa Indonesianya kelanjutan. Jadi ini adalah teksnya Syekh Abi Syuja yang diatofkan kepada perkataannya sebelumnya, wala yajuzu bai'ul gharar. Setelah kalimat wala yajuzu bai'ul gharar itu kan kemudian ada masalah aridah tentang khiyar al-aib. Tentang khiyar, baik itu khiyar majlis, khiyar syarat, dan juga khiyar aib. Nah, kemudian dimasukin lagi nih jual beli yang terlarang. Iya, kaitannya jual beli yang terlarang. Takdiruhu, maksud atau makna perkataan Syekh Abi Syuja, wala yajuzu bai'us samarati mutlaqan, tidaklah boleh kita menjual buah mutlak secara mutlak, illa ba'da budu'i sadaiha, kecuali setelah nampak layaknya untuk dijual, layak untuk dimakan. Wa budu'u sholah, dan nampak kelayakannya, artinya zuhuru sholah, yaitu terlihat kelayakannya. فَإِذَا بَدَى صَلَاحُ الثَّمَرَاتِ, ketika terlihat layaknya itu buah untuk dimakan, sebenarnya kan gitu, artinya layak untuk dimakan. بِأَنْ ظَهَرَتْ مَبَادِئُ النُّجْزِ, yaitu ketika nampak مَبَادِئُ النُّجْزِ, nampak mabadi. Mabadi itu muqaddimah. Mabadi itu tanda-tanda permulaan an-nujdi, matang. Permulaan buah itu matang dan bisa dipetik jadi makanan. Jadi dikatakan ba'da budu'i sholah. Jadi tidak boleh jual beli buah kecuali kalau sudah nampak bisa dimakan, layak bisa layak dijual, layak dimakan. Karena kan kita terbentur dengan syarat bahwa barang dagangan itu punya manfaat dan manfaatnya harus halal. Buah yang masih asem itu kan nggak punya manfaat, dimakan kagak enak kan gitu. Jadi diperjualbelikan juga nggak ada manfaatnya tuh. Kecuali memang ada buah yang dijual seperti itu untuk manfaat yang lain kan begitu. Tapi kalau ini buat dimakan oleh orang-orang, maka harus punya asas manfaat. Asas manfaat untuk dimakan oleh orang-orang itu ya ketika sudah budu sholah. Nampak layaknya. Nampak layaknya itu ketika sudah muncul mabadi'un nujji. Tanda permulaan matang buah tersebut. Begitu. An-nujji itu matang. Awbada'atil halawah. Atau muncul al-halawah, manisnya buah tersebut, wazalatil ufusatu awil hamudah, hilang ketika muncul manisnya, wazalatil ufusah, ufusatu hilang, ufusatu pahit, wal hamudah, hamudah itu ini asam, ya kan, buah itu kalau belum matang, ufusah, ufusatu pahit rasanya, atau hamudah, atau di asam gitu. Al-mufrotatan, matangnya yang banyak, al-mufrotatani, pahit dan asam yang sangat banyak. Jadi seluruh buah tersebut itu masih dipenuhi dengan kepahitan dan keasaman. Al-mufrotatani yang memang itu banyak begitu. Wadhalika fima la yatalawwaj, itu kalau buahnya memang buah yang tidak berwarna. Buah yang tidak berwarna untuk dikatakan, artinya buahnya begitu-gitu aja. Dari gede, dari kecil sampai gede ya warnanya gitu-gitu. Matangnya tuh tidak pada warnanya. Jadi artinya matang atau tidak matang warnanya tuh enggak berubah. Maka yang dilihat adalah pahit dan asamnya. Kayak kedongdong. Kedongdong kan dari kecil sampai gede ijo terus aja. Kalau udah kuning tuh biasanya kedongdongnya udah lembek tuh, udah ketuaan kalau bahasa kita ini. Kan ya, untuk tahu nih kedongdong apa layak untuk dimakan, hilang itu pahitnya. Pahit ya, karena kalau kedongdong emang pasti asam. Hilang pahitnya, dan pahitnya tuh harus hilang. Artinya secara keseluruhan itu apa namanya, pahitnya tuh yang banyak tuh ya udah enggak ada lagi. Kalaupun pahit-pahit dikit ya enggak ada masalah. Karena yang di sini yang disebutkan sini au bada'atil halawatu wa zalatil ufusah wal humudah al mufritatan. Ufusah al humudah yang berlebihan. Wa dzalika fi ma la yatalawan. Lemon pahit, lemon kan pasti asam. Lemon pasti asam, kedongdong pasti asam. Apalagi blingbing pasti asam. Wadhalika fima la yatalawan, itu kalau buahnya memang tidak punya warna, artinya tidak berubah warnanya. Wa fil mutalawwini, dan dalam buah yang berubah warnanya dari sejak dia tumbuh sampai kemudian matang gitu, bi ayyahmar au yasfar au ayyaswad. Nah gitu. Jadi untuk dikatakan dia berubah, dia layak dikonsumsi adalah untuk buah yang punya warna, bi ayyahmar, dia berubah menjadi merah. Au yasfar, atau berubah menjadi kuning. Au yaswad, atau berubah menjadi hitam. Tergantung jenis warna apa yang memang dia matangnya tuh warna apa kan gitu. Ada yang matangnya warna hijau, ada yang matangnya warna warna merah, ada yang matangnya warna kuning, kan begitu. Walaupun keseluruhannya orang-orang bilang kalau belum matang pasti bilangnya masih hijau, kan. Padahal dia udah matang pun sebutnya masih hijau. Ya kalaupun udah matang dia warnanya tetap hijau gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erwin. Jadi fil mutalawwini, bagi buah yang punya warna, bi ayyahmar, untuk dikatakan zuhur shalah, budur shalah, nampak kelayakan untuk dimakan dan diperjualbelikan, itu bi ayyahmar, berubah warnanya jadi merah, aw yasfar, atau jadi kuning, aw yaswadda, atau jadi hitam. Jaza bai'uha, kalau udah kayak gitu jaza bai'uha mutlaqan, boleh jual beli itu mutlakan secara mutlak. Wa bisyartil qat'i bil ijma. Wa bisyartil qat'i bil ijma itu maksudnya, dan juga selain wudu shalah, syaratnya juga harus terputus, terpotong dari buah, dari pohonnya. Gitu. Bil ijma'i, secara ijma. Wa bisyartit tabkiyati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tabayya'u thamar hatta yabdu sarahiha. Dan maksudnya ini bahwa bisyarti tabkiyah, boleh juga kemudian kalau disyaratkan at-tabkiyah, artinya mau beli lepas ya boleh, mau beli kalau mau beli wa bisyarti tabkiyah itu maksudnya dengan syarat, di situ syarat, di sini bisyarat, dua-duanya sih punya arti yang sama, tapi yushtarat itu memang lebih enak tuh. Wa yushtaratul qat'u bil ijma, dan disyaratkan al-qat'u itu bisa terputus, bil ijma'i, secara ijma. Wa yushtaratul tabkiyah, dan disyaratkan juga tabkiyah. Maksudnya apa? Apa dua syaratnya boleh begitu ya? Usyaratu tabkiyah ya. Liqaulihi sallallahu alaihi. Tabkiyah itu berarti dia nempel aja di pohon. Yushtaratu wa yushtaratu tabkiyah itu dia disyaratkan terus nempel di pohon aja sampai dia matang. Artinya kalau sudah muncul sudah muncul bentuk matangnya untuk diperjualbelikan, dia harus dilepas. Tapi kalau dia belum matang, maka disyaratkan terus nempel di pohon. Tabkiyah terus nempel, maksudnya terus jangan dipetik di pohon sampai terlihat budu sholahnya, sampai terlihat layak untuk dimakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tabayya'u samara hatta yabdu sholahu, janganlah kalian menjual buah hatta yabdu sholahuha, sampai dia terlihat kelayakannya untuk dimakan. Rawahu syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa idza ba'a, dan kalau kemudian dijual mutlaqan, secara mutlak, yakni bila syartin, tanpa ada syarat itu, tanpa syarat diputus atau tanpa syarat dipetik atau tanpa syarat dia tetap situ sampai nanti matang, istahaqqal mushtari al-ibqa ila awanil jazad ila awanil juzadi lil adati. Iya, jadi gini Fib, apa jaza bai'uha mutlaqan wa yushtaratul qad'u, gitu ya, wa yushtaratul qad'u bil ijma'i. Dan yang keduanya wa yushtaratu juga apa wa bisyartu tabkiyah? Apa di sini teksnya enggak ada nih? Ya. Wa idza ba'a mutlaqan, kalau si penjual menjual buah tersebut mutlak, secara mutlak, yakni bila syartin, tanpa disyaratin, tanpa ada syarat masih nempel apa tanpa disyarat harus dipetik, maksudnya begitu, istahaqqal mushtari teks sebelumnya Teks sebelumnya itu kan wa fil mutalawwini bi ayyah marra aw ayyasfar aw ayaswadda jaza bai'uha mutlaqan. Ah, kan titik tuh. Wa yushtaratu al-qad'u bil ijma'. Kemudian ada lagi wa yushtaratu tabqiyah, begitu kan? Nah, berarti ada dua syarat. Entah itu dengan syarat dipetik al-maqtu', itu dipetik dari pohonnya, itu bil ijma', kesepakatannya seluruh ulama sepakat syarat itu boleh. Tapi kalaupun disyaratkan tabqiyah, disyaratkan tabqiyah begitu ya, maksudnya tabqiyah itu masih nempel di pohon, itu juga enggak ada masalah di pohon sampai dia matang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la tabaya'u samara hatta yabdu salihah. Wa idza ba'a mutlaqan, kalau kemudian ada orang yang jual buah secara mutlak tanpa syarat, jadi enggak nyebutin tuh syaratnya apa, udah harus dipetik apa masih di pohon, istahaqqal mushtari, maka si pembeli berhak al-ibqa, untuk mendiamkan, menetapkan si buah tersebut ila awanil juzadi, sampai kemudian waktu di mana awanil juzad. Awanil juzad itu maksudnya waktu pemetikan. Ada buah yang dipetik, ada buah yang jatuh sendiri gitu. Jadi udah nampak tuh, udah muncul tuh tanda-tanda apa namanya, manisnya udah muncul. Dia bilang, gue beli ini ya sekian-sekian gitu. Nah, karena tidak ada syarat itu, dijual mutlak saja, maka si penjual atau pembeli punya hak untuk apa namanya, mendiamkan buah tersebut di pohon sampai waktu dipetik. Lil adati, karena memang kebiasaannya seperti itu. Wa yukhadhu min kalami syekhi, dan diambil, atau kita bisa pahami dari perkataan Syekh Abi Syuja, annahu idza lam yabdu shalah, bahwasanya kalau ada buah yang belum nampak layaknya untuk dimakan, belum nampak kelayakannya, annahu la yajuzu mutlaqan, itu tidak boleh secara mutlak, tidak boleh diperjualbelikan. Wa huwa kadzalik, dan memang seperti itu. Dan memang seperti itu, tidak boleh. Wa yushtaratu li sihhatil bai'i ay yushtaratu qat'u tsamarati shalihati lil intifa'. Ini seperti ngulang lagi nih. Wa yushtaratu li sihhatil bai'i, dan disyaratkan untuk keabsahan jual beli, ay yushtaratu qat'u tsamarati shalihati lil intifa'. Yaitu disyaratkan qat'u tsamarati shalihah lil intifai, yaitu memetik pohon yang layak itu, artinya disyaratkan memang pohonnya itu dipetik. Artinya untuk dijual itu dipetik dulu, as-salihati lil intifa, buahnya memang layak untuk diambil manfaatnya. Wa hadza jaizun bil ijma, ini adalah jual beli yang boleh bil ijma, secara ijma semua ulama sepakat. Walau jaratil adatu biqat'ihi la yakfi, kalau seandainya memang ada kebiasaan di tengah masyarakat, udah jadi kebiasaan kalau mau jual buah itu ya dipetik dulu begitu. La yakfi, itu tidak cukup, bala budda min syartil qat'i, akan tetapi disyaratkan untuk dipetik dulu. Ini agak bingung saya nih. Sebenarnya disyaratin apa enggak? Tapi di atas tuh wa yushtaratu tabqiyah gitu. Mungkin maksudnya yushtaratu tabqiyah itu kalau memang apa namanya, sudah kelihatan matang tapi belum sampai waktu pemetikan, si pembeli punya hak untuk biarin dah di pohon aja dulu sampai nanti waktu pemetikan. Kan gitu, waktu apa sih kalau bahasa pemetikan tuh, ya waktu buahnya dipetik kan begitu. Dan syarat pemetikan itu tidak boleh terjadi kalau sebagai sebuah kebiasaan, tapi memang harus terjadi sebagai sebuah syarat gitu. Artinya syarat untuk diserah terimakan tidak boleh dalam keadaan masih di pohon gitu. Wa in bi'at tsamarati qabla budu'i shalah ma'al asjari jaza bila syartin. Kalau si buah tersebut, wa in bi'at, kalau buah tersebut dijual qabla budu'i shalah, sebelum nampak kelayakannya, ma'al asjari Iya, waktu panen, betul waktu panen. Wa in bi atisamaratu, kalau buah itu dijual qabla budu shalah, sebelum nampak kelayakannya, ma'al asjari, bersama pohon-pohonnya, jaza bila syartin, nah, itu jual belinya boleh bila syarat tanpa syarat. Artinya jual beli kalau buahnya doang yang memang disyaratkan pemetikan, disyaratkan panen, itu harus jual buah yang udah matang. Atau setidaknya nampak matangnya, sampai kemudian nanti dibiarkan di pohon, kemudian dipetik baru diserah terimakan. Tapi kalau jual buah yang belum nampak kematangannya, tapi jualnya sekalian sama pohonnya, jaza bila syartin, boleh tanpa syarat. Li'annaha taba'un lil asjar. Karena intinya itu dia jual beli pohon dan buah itu tabi'un lil asjar. Jadi buah yang belum kelihatan matang itu tabi'un, ay taba'un lil asjari, dia mengikuti pohonnya gitu. Wal aslu ghairu muta'arridin lil aha. Wal aslu dan pokok buahnya tersebut, ghairu muta'arridin, itu tidak terkena atau tidak terserang lil ahati. Al ahatu hama gitu ya. Artinya kan buah itu kita beli, mau nih beli buah yang belum matang di pohon, nggak boleh. Kenapa? Karena belum nampak matangnya. Karena belum nampak matangnya, belum ada manfaat jual belinya, nggak sah, karena ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi, yaitu buahnya bermanfaat dan terukur. Yang belum matang itu tidak, belum ada manfaatnya. Tapi kalau mau beli buah yang udah belum matang, beli sekalian pohon-pohonnya aja. Jadi dalam hal ini bukan beli buah, tapi beli pohon. Buah ngikutin. Nah, karena beli pohonnya gitu, maka pokok buahnya tuh ghairu muta'arridin, dia tidak terkena kemungkinan hama. Artinya kan kalau kita beli buah yang belum matang, itu kan masih ada kemungkinan dia diserang hama. Kalau diserang hama kan kita jadinya rugi. Maka jatuhnya bai'ul gharar. Tapi kalau kita beli pohon, ya pohonnya udah ada gitu. Muta'arrid atau ghairu muta'arrid, terrentan atau tidak rentan terkena hama, itu kan tuh pengikutnya aja. Intinya mah pohonnya kita beli gitu. Yang kita beli pohonnya. Bi khilafi ma idza afradati thamar, gitu. Jadi pokok buah yang masih di pohon yang belum kelihatan matang, walaupun ada kemungkinan terkena hama, itu enggak ada masalah. Karena yang kita beli bukan buahnya, tapi pohonnya. Bi khilafi ma idza afradati thamarat, berbeda kalau kita beli buahnya doang. Gitu. Kalau kita beli buahnya doang yang belum matang, yang belum nampak matang, itu kan masih ada kemungkinan gagalnya. Karena bisa saja terserang hama dan seterusnya. Tapi kalau udah nampak ininya kan bisa, gitu. Maksudnya begitu. Walau syarata al-qat'a radiyal ba'i, kalau keduanya mensyaratkan nunggu dipetik dulu, radiyal ba'i bil ibqa, kemudian artinya kalau keduanya disyaratin entar nih sampai waktu pematikan ya, radiya al-ba'i, dan si penjual rela bil ibqa, membiarkan buahnya ada di pohonnya sampai waktu pemetikan, ala syajari jaza, gitu. Jadi maksudnya saya beli pohonnya nih begitu, pohon sepohon-pohonnya. Nah, cuman saya beli pohonnya, cuman buahnya jangan dipetik ya sampai nanti matang, gitu. Itu maksudnya seperti itu. Syaratul qat'a, jadi si keduanya disyaratkan mensyaratkan pemetikan, dan penjual al-ba'i itu radhiya bil ibqa, dia juga rela, biarinlah itu buahnya di pohonnya, ala syajar, di atas pohonnya, jaza jual belinya sah, wallahu alam. Wa kama yahrumu bai'u samarati, sebagaimana jual beli buah qabla budu'i shalah yang belum nampak kelayakannya itu haram, illa bi syartil qat'i, kecuali disyaratkan nanti sampai pemetikan. Kadzalika yahrumu bai'u zar'i, begitu juga begitu juga diharamkan jual beli azar, tumbuh-tumbuhan apa tanaman, al-akhdar, yaitu yang hijau, maksudnya nih sayur mayur, illa bi syarti qat'iha, kecuali kalau sudah dicabut, sudah dipetik dari akarnya. Lima rawah Muslimun, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i samaratin nakhil, naha an bai'i samaratin nakhri hatta tuzhi hatta tuzhi wa sumul wa zar'a hatta yabyadda wa ya'manal aha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli an samratin nakhli, dari buah kelapa. Maksudnya buah kelapa itu adalah pohon yang buahnya tuh ya bisa dipetik begitu. Hatta tuzhi, sampai tuzhi. Tuzhi itu artinya zahara samratuha, nampak buahnya yang kemudian buahnya layak untuk dimakan. Kalau kelapa kan nampak bijinya menjadi besar, isinya ada air dan seterusnya. Hatta tuzhi, sampai nampak kelayakan untuk dimakan. Wasumbul, dan juga jagung. Sumbul itu jagung padi, itu masuk dalam kategori sumbul. Termasuk juga gandum, itu juga sumbul. Wasumbul wa zar'a, dan apa namanya sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, hatta yabda, sampai dia memutih, wayak manul ahata, dan dia terbebas dari hama. Ya, sayur termarus tersebut kan tidak terbebas dari hama kecuali kalau sudah dipetik. Jadi kalau yang hadrawat, yang apa daunan, yang sayur-sayuran, dia harus sudah dipetik dulu, baru kemudian boleh diperjualbelikan. Sedangkan kalau yang masih di pohonnya, itu adalah buah yang sudah layak. Tapi serah terimanya nanti ketika pemetikan. Tapi jual belinya sudah boleh terjadi ketika masih di pohon, dengan catatan sudah muncul tanda-tanda permulaan matangnya begitu. Walau bi azzar'a ma'al ardi, kalau dijual itu sayur mayuran, tumbuh-tumbuhan itu, ma'azam al-ardi, beserta tanahnya sekalian, faba fahuwa kabai'i samarati ma'asyajari, maka itu seperti jual beli samarah, jual beli buah ma'asyajar, bersama pohonnya. Jadi walaupun itu masih hijau gitu ya, masih tangkai, belum muncul itu sumbulnya, enggak apa-apa, karena yang dia beli itu tanah, jadi tumbuhan itu ngikutin di dalamnya. Wallahu alam. Far'un idza ba'a syakhsun, kalau seseorang menjual samaron, jual buah, au zar'an, atau tumbuh-tumbuhan, bada solahuha, yang sudah nampak kelayakannya, lazimahu saqyuh, dia wajib menyiramnya, qadra ma yanmu bihi, sekedar sampai dia tumbuh, wa yaslam, dan dia selamat, anit talafi, dari rusak, wal fasad, dan juga at-talaf itu rusak, al-fasad itu ya gagal panen. Udah nampak nih manisnya begitu, maka dia boleh dijual. Nah, bolehnya menjual itu juga dibarengi dengan kewajiban disirami sampai nanti waktu pemetikan. Sa'un kana dzalika qabla ay yukhla bainal mushtari wa bainal mabii au ba'da takhriyah. Sawa'un kana dhalik, baik itu jual belinya, qabla ay yukhla, sebelum yukhla bainal mushtari wa bainal mabi. Yukhla itu kan dilepas ya. Maksudnya diserah terimakan, bainal mushtari wa bainal mabi, au ba'da takhliyah, sebelum diserah terimakan atau setelah serah terima. ولا يلزمه ذلك عند شرط القطع. التخلية itu apa ya, saya agak bingung sini nih. سواء كان ذلك قبل أن يخلى بين المشتري وبين المبيع أو بعد التخلية. Jadi kewajiban si penjual, si petani itu untuk nyirem tanamannya begitu. Itu kewajiban itu tetap ada sebelum adanya takhliyah atau sesudah takhliyah. Hatta law syaratahu alal mushtari, kalau nanti disyaratkan si penjual, petani mensyaratkan kepada pembeli, siram, lu siram sendiri ya, begitu. Batalal aqdu, akadnya batal, li'annahu mukhalifun li muqtadil aqdi, karena syarat pembeli kepada penjual, lu siram sendiri itu ya, begitu. Itu mukhalifun li muqtadil aqdi, itu berselisih, menyelisih inti daripada akad jual beli tersebut. Wala yalzamuhu dhalika inda syartil qat'i, tapi tidak disyaratkan seperti itu kalau disyaratkan adanya sampai waktu petik. Coba di teks di fotonya nih, amma man ba'a thamara qabla budu'i salaiha wa syaratil qat, fala yalzamul bai'u saqya wa innama saqyuha 'alal mushtari. Siram ini tuh saya agak bingung nih, teks yang kesini itu kewajiban nyiram nyiram tanaman. Afadahul Allama Syekh Abdurrahman Rashid Al-Khatib dan Syekh Allama Ahmad Al-Jubiri. Jadi kewajiban nyiramnya itu atas siapa? Biaya nyiramnya itu atas siapa? Qabla ayyukhalliya. Iya, takhliyah. Sama sih takhliyah itu. Cuman maksudnya takhliyah itu apa, saya masih bingung itu. Wala bai'u ma fihi riba bijinsi radban illa laban. Wallahu ta'ala. Insyaallah kita lanjut besok atau hari Senin ya. Jadi kita masih digantung soal idza ba'a syakhsun thamaran wa zar'an ba'da salahuha. Insyaallah minggu depan nih, Senin, kita ulang lagi bacanya biar ketemu nih benang merahnya di mana. Agak bingung nih. Siapa yang wajib nyiram? Biaya nyiram tuh wajibnya sama siapa begitu? Insyaallah hari Senin kita akhiri dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan bagi para teman-teman sarjana muslim, wabil khusus guru-guru kami, para kiai, para tokoh masyarakat, para asatidz yang mengikuti kajian ini dan menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi sebagaimana apa yang tadi kita alami kan gitu. Lumayan ketemu macetnya banyak. Jadi insyaallah kita lanjut minggu depan, mudah-mudahan kita ketemu jawaban atau ada beberapa teman sarjana muslim termasuk guru-guru kami yang memberikan arahan untuk teks yang tadi kita bingung begitu. Hadanallahu ayyakum ajma'in, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.